terus kan. Ini aman dulu. Tinggal masuk aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi subhanahu akramana bihidayatihi wa dinihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahil amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin. Amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, Bapak Ibu Saudara Saudari kaum muslimin dan muslimat yang diberkahi Allah, pada pertemuan saat ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi pada ayat pada surah Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis samaa kadzalika yaj'alu Allahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatan baginya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Pendengar yang berbahagia, inilah salah satu hak prerogatif Allah, yaitu tentang hidayah, petunjuk. Hidayah adalah kata dari hadayahdi, menunjuki. Jadi oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, hidayah dalam bahasa tafsir dibagi kepada hidayah dilala dan hidayah ma'unah. Hidayah dilala itu adalah hidayah yang sifatnya umum, diberikan oleh Allah kepada semua orang sekalipun dia kafir. Misalnya tentang penguasaan ilmu pengetahuan, tentang memperbaiki performa kehidupan dan juga meningkatkan taraf hidup. Itu semua adalah hidayah dilalah. Artinya negara kafir sekalipun, kalau mereka memformat kehidupan dan peradabannya dengan baik, itu akan mendapatkan kehidupan yang teratur, yang makmur dan sempurna. Nah, sebaliknya, walaupun negara Islam sekalipun atau masyarakat mayoritas Islam di dalam negara tersebut, kalau tidak menerapkan dilalah, hidayah dilalah dengan baik, tidak menata kehidupan dengan sempurna, maka mereka akan juga mendapatkan kekacauan dan ketidakteraturan dalam hidup mereka. Nah, demikian juga dengan yang kedua, hidayah ma'unah. Ini berbeda dengan yang pertama, hanya dikhususkan bagi orang mukmin, yaitu dengan meringankan rasa berat melaksanakan pembebanan hukum atau taklif seperti ibadah, meninggalkan yang maksiat, sehingga dia merasa rindu pada segala perintah Allah. Artinya, dengan hidayah ma'unah ini, orang mukmin merasa senang dan tenteram, merasa tidak terlalu berat bagi mereka untuk menapaki petunjuk dan kehidupan beragama dalam ibadah dan muamalah mereka. Jadi kita melihat bahwa dalam ayat ini Allah menggariskan bahwa hidayah itu sangat terkait dengan kelapangan dada untuk menerima Islam. Nah, ini ya. Jadi lapang dada itu adalah sebuah gambaran tentang menerima kebenaran. Nah, sementara orang-orang yang dolalah, orang-orang yang sesat, dia hatinya, dadanya akan sempit terhadap yang berbau Islam. Ya, sempitnya bagaimana? Sesak dan sangat sempit, seolah-olah mereka digambarkan di sini sedang menuju naik atau menuju ke langit tanpa tangga, menaik ke atas. Nah, ini kata Allah, inilah penyakit atau rijsun yang diberikan Allah kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi beriman itu sendiri adalah merupakan ketundukan dan kepatuhan yang total kepada Allah dalam bentuk yang sesungguhnya. Mungkin Ustaz Zainal bisa menambahkan. Iya, menarik ini masalah hidayah dan kesesatan ini Pak Ustaz. Iya. Karena beberapa tahun kita sudah berjalan acara kita di RR ini, ada juga orang yang mengatakan bahwa tim Safir Al-Azhar ini terlalu berani untuk menafsirkan Al-Quran yang terkadang itu menyesatkan. Nah, ini bagaimana Ustaz Hanafi dan Ustaz Perdana melihat kok dikatakan sebagai menyesatkan masyarakat? Sebenarnya begini, saya melihat dalam Islam itu kan ada hal yang memang tidak bisa diganggu gugat, alias sesuatu yang baku, yang baku itu seperti akidah, ibadah, seperti rukun Islam yang lima, rukun iman yang enam, itu tidak bisa diganggu gugat. Nah, di samping itu ada hal-hal yang memang debatable. Artinya di sana ada makanul ikhtilaf. Ada luang atau celah untuk terjadinya perbedaan pendapat. Nah, termasuk juga dalam penafsiran ayat-ayat Allah. Nah, kita melihat di dalam beberapa tafsir banyaknya nukilan dari pendapat-pendapat ulama. Antara sahabat sendiri terjadi perbedaan penafsiran, tapi bukan pada tempat-tempat prinsipil, yang prinsipil. Nah, maka kalau yang dimaksud oleh masyarakat tentang safir yang suka menyesatkan misalnya, tapi itu pun perlu dipertanyakan. Yang mana itu? Yang mana itu? Dan ya, kalau menurut saya, kalau memang sangat menyesakkan dada ataupun memang perlu kita klarifikasi, ya boleh saja duduk semeja kita. Gitu. Senang hati ya. Ya, habis kita acara seperti ini, ya kita makan bersama seperti biasa, sambil itu ngobrol apa saja yang dianggap memberatkan, katakanlah menyesatkan dalam tanda kutip tadi. Nah, kalau menurut saya paling-paling yang kita perdebatkan mungkin dalam hal-hal yang sifatnya furu'iyah. Jadi itu memang wajar-wajar saja terjadi. Kalau kita mengatakan orang yang tidak sependapat dalam khilafiyah furu'iyah dengan kita mengatakan mereka sesat, ya yang salah bukan mereka, kita gitu. Yang mengatakan sesat itu yang salah karena dia tidak paham hakikat sebenarnya khilafiyah. Hakikat khilafiyah itu apa. Nah, jadi untuk itu perlu juga dipertanyakan memang kalau masukan yang sifatnya konstruktif, yang membangun, ya kita tetap menerima dengan baik. Tapi yang jelas dari seluruh rangkaian acara yang kita coba format dari tahun 2006, 2007 masuk 2008 ini tidak lebih dari ada untuk menyampaikan hidayah Allah ini dalam format yang sudah biasa yang seperti adanya. Iya, jadi menarik sekali pernyataan Ustadz Hanafi terakhir tadi bahwa memang acara kita ini adalah dalam rangka untuk memberi petunjuk. Iya. Dan ada doa kita yang sering kita doakan itu, Allahumma ja'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, jadikanlah kami sarana bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Betul. Dan Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Terkadang juga disebutkan dengan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan sering-seringnya manusia yang mendengar Al-Quran ini, mungkin ada silapnya, tetapi ambillah yang baik. Saya rasa masih banyak juga yang baik. Adapun masalah ada kata orang ini tafsir atau bukan tafsir, sebenarnya untuk menyampaikan petunjuk itu dibutuhkan penjabaran. Betul. Penjabaran itu bahasa Arabnya tafsir. Apakah ini sesuai dengan makna istilah atau tidak? Banyak ulama memang tidak mau dia disekat dengan tafsir yang akademis yang begitu ortodok. Karena apa? Karena Al-Quran itu bukan untuk tafsir. Al-Quran itu adalah untuk petunjuk bagi manusia sebagaimana yang kita kaji dalam ayat 125 ini. Mungkin Ustaz Perdana menambah. Dan satu lagi saya melihat, petunjuk itu harus membumi. Membumi, Dan dia itu bisa applicable di setiap masa dan zaman. Nah, kalau kita bawakan model tafsir Ibnu Katsir pada saat ini, ya kalau secara esensi, secara hakikat boleh. Tapi dalam penjabaran kehidupan di era modern sekarang ini, tentunya kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan modern juga. Yang sehari-hari. Ya. Supaya lebih membumi. Jadi sehingga masyarakat merasakan, oh, Inilah maksud hidayah. Iya, ketika inilah kena ke iya. ke hati dia. Soalnya sesekali kita masukkan ke dalam sebuah kaitan dengan acara sinetron televisi misalnya yang terkini tentang apa namanya? Hidayah Tuhan. Apa namanya? Kejadian alam gitu. Ini semuanya adalah bagian dari bagaimana mendekatkan Al-Quran kepada masyarakat. Iya. Rupanya di TV itu juga ada faktor hidayah bagi orang-orang yang mau mengambil petunjuk di situ. Iya. Ya, saya sedikit saja menambahkan di sini. Memang berkaitan dengan keterangan ayat, "Wa may yuridillahu bihi wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Ayat ini semakna dengan wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Iya. Barang siapa yang diinginkan hadis oleh Allah, ya, hadis kebaikan, maka Allah akan memfaqihkannya, memberikannya pemahaman agama yang baik. Artinya begini. Salah satu ciri orang yang baik itu adalah orang yang punya pemahaman agama yang mendalam dan juga wawasan yang luas, sesuai begitu. Makna fikih ya. Iya. Fikih, sesuai dengan makna fikih. Artinya sikap untuk kita dari tim Safir berusaha untuk mengembangkan wawasan dan mendalami firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita harapkan juga semua pihak juga melakukan hal yang sama, melakukan kajian mendalam, melakukan agama, pencerahan. Ya? Artinya selama sesuatu itu baik, kenapa tidak diterima? Karena kalau sesuatu itu memang salah, kalau itu berasal dari kami misalnya, kenapa itu tidak dijelaskan yang mana yang salah dan apakah memang terjadi perbedaan persepsi? Mungkin dari satu sisi itu salah menurut mereka, tapi dari sisi yang lain kita menganggap itu suatu hal yang benar. Benar. Ya. Jadi pada intinya adalah sebenarnya salah satu ciri orang yang baik adalah orang yang memiliki pemahaman agama yang mendalam. Ya, tidak, ada lapang dada. Ada lapang dada untuk menerima. Ya. Islam. Apapun apapun kebaikan itu harus diterima, dan apapun namanya kesalahan dan kejahatan itu harus ditolak. Begitu. Ditolak, ya. Jadi mari sama-sama kita berusaha untuk saling memberikan masukan dan saling memperbaiki kalau memang ada kesalahan-kesalahan. Ya, saya juga melihat di sini Ustadz, bagaimana hidayah itu harus terjadi secara, harus disampaikan secara kontinu. Iya, iya benar sih. Dan alhamdulillah saya melihat dengan melalui radio yang kita cintai ini, setidaknya terbuka peluang walaupun itu sangat kecil karena baru satu radio misalnya. Kalau bagaikan kalau radio-radio yang lain membuat yang seperti ini, setiap sore, setiap pagi, tentunya saya yakin akan lebih cepat hidayah itu sampai ke telinga masyarakat. Karena memang kalau kita melihat kebutuhan masyarakat terhadap petunjuk Al-Quran ini adalah merupakan kebutuhan yang real. Iya. Lebih ketika kita tidak memberikan kepada mereka dengan berbagai dalam berbagai kesempatan dan acara, tentu mereka tidak akan pernah mendapatkan hal yang sentuhan-sentuhan yang langsung mengakar dan bersumber kepada Al-Quran. Iya, saya juga pernah melihat menyaksikan langsung bagaimana sentuhan-sentuhan agama ini menimbulkan reaksi untuk bertanya. Iya. Jadi alhamdulillah kita ada konsultasi agama via SMS di RRI ini dulu pernah kita lakukan dan sampai sekarang masih berlanjut. Itu pertanyaan terkadang sangat mendasar, tetapi itulah masyarakat kita. Misalnya, Pak Ustadz, sholat Jumat itu doanya niatnya bagaimana? Itu kan sebenarnya seharusnya sudah selesai, bagi semenjak, orang yang menggunakan HP ya. Dia balik, bagi yang pemegang HP. Tetapi itulah masyarakat, dengan sentuhan di usianya yang lanjut, dia tidak ada istilah malu bertanya. Betul. Alhamdulillah kita tidak mau tahu siapa dia, tetapi masyarakat yang ingin bertanya, berarti ada terbuka hidayah baginya. Betul. Kalaulah misalnya peluang-peluang kebaikan ini ditutup, wah jelas. Nah, ini kan merupakan suatu kerugian. Tempat bertanya tidak ada bagi masyarakat, sementara tempat kemaksiatan banyak jalannya. Iya. Nah, inilah jadi mungkin saya melihat di sini bagaimana sunnah nabawiyah itu, bagaimana keluasan Rasulullah dalam membuka pintu-pintu hidayah itu. Ya tentunya kita melihat semua sahabat yang dikirim oleh Rasulullah bukan semua ahli. Ya artinya mereka juga sedang belajar. Muaz bin Jabal berapa tahun baru dia masuk Islam, setelah itu baru dikirim oleh Rasulullah. Terlepas dia seorang sahabat, dia juga manusia kan. Artinya ada mungkin hal yang tak diketahuinya, tapi bukan itu alasan bagi Rasulullah untuk tidak mengantarnya untuk keluar. Tapi ya begitulah tadi, mungkin dalam proses pembelajaran ketika dia berdakwah terjadi ada salah dan ada kemudian pembekalan-pembekalan dari Rasulullah, dan begitulah selanjutnya terjadi kesempurnaan itu lambat laun begitu. Karena Al-Quran ini juga diturunkan ya tidak bertahap, tidak dipahami langsung seperti apa adanya beribu-ribu kitab sekarang sudah dikarang oleh manusia. Ini maka oleh sebab itu mari kita saya ajak untuk tetap menjadikan Al-Qur'an ini sebagai hidayah dan silakan buka pengajian di mana-mana. Selagi dia berpegang kepada nilai-nilai Al-Qur'an, itu tidak akan pernah sesat. Sebenarnya kecuali dia menafsirkannya lewat nafsu. Lewat keinginan pribadinya. Lewat kesesatan yang sengaja dia format untuk Al-Qur'an. Nah, itu lain. Itu tuh akan menyesatkan. Demikianlah pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada saat ini merupakan bentuk dari hidayah yang harus kita pertahankan dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita jauh dari kesesatan, kita mudah melaksanakan Islam dan merasa rindu untuk melaksanakan perintah Allah. Amin. Dan merasa sulit untuk melaksanakan kemaksiatan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala keburukan dicabut oleh Allah dalam hati kita dan disemaikannya nilai-nilai cinta agama, cinta kepada kehidupan yang mulia dan perbuatan amal taat kepada Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa astaudiakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada orang yang bertanyakan itu.